الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Lanjut kajian kita masih di maratib al-qadar. Sekarang kita masuk bama asaba al-insan lam yakun liyukhti'ahu. Ini. Benar kan? Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan bama asaba al-insan, maka takdir apa saja yang akan menimpa manusia, lam yakun liyukhti'ahu, itu tidak mungkin meleset dari dia. Pasti kena. Pasti dia akan mendapatkan takdir tersebut. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan ila akhir min kalami Ubadah bin Shamit rawil hadis. Ini ucapan yang dikutip oleh Ibn Taimiyah, ini adalah ucapan Ubadah bin Shamit, salah seorang sahabat Nabi, rawil hadis, sang perawi hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini. Ai ma yusibu al-insan mimma yanfa'uhu aw yadurruhu wa huwa muqaddarun alayh fala budda ay yaqa'a bihi wa la yaqa'a bihi khilafuhu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maknanya apa? Ma yusibu al-insan, apa saja yang menimpa manusia, mimma yanfa'uhu, dari hal-hal yang bermanfaat buat dia, aw yadurruhu, atau dari hal-hal yang memudaratkan dia, fahuwa muqaddarun alaih, dan dia ditakdirkan untuk mendapatkan apa-apa yang bermanfaat atau apa-apa yang memberikan mudarat kepada dia tadi, la budda ay yaqa'a bihi, maka itu pasti terjadi, wala yaqa'a bihi khilafuhu, dan tidak mungkin terjadi yang berbeda dengan ketetapan Allah tersebut. Bisa dipahami sini pernyataan Syekh Shalih Al-Fauzan ini. Allah subhanahu wa ta'ala di Lauhul Mahfuz sudah menulis dengan kolam. Kolam sudah mencatat takdir seseorang, dia akan selamat dari bom pada tanggal sekian, tahun sekian, waktu sekian, di tempat tertentu. Sudah Allah catat. Seluruh, misalnya dia menumpang di bis, seluruh penumpang bis mati semua kecuali dia. Maka Allah tidak mungkin meleset. Walau bom tersebut ialah yang berada di dekat dia, dia di jok depan, yang meninggal yang di belakang semua. Nah, ini tidak mungkin meleset. Belum lama ini ada kejadian di negeri Arab, ambulans membawa pasien lengkap dengan sopir, tim medis, perawat, namanya ambulans, mengejar kencang. Ternyata qadarullah, kecelakaan, menabrak. Dan semua yang di dalam mobil wafat kecuali satu pasien. Nah, inilah ya pernyataan dari Ubadah bin Shamit, fama asabal insan lam yakun liyukhti'ahu. Maka apa saja yang menimpa manusia itu tidak akan mungkin meleset dari dia. Itu pasti terjadi, tidak mungkin yang terjadi kebalikan dari apa yang Allah sudah tetapkan. Kemudian pernyataan Ibnu Taimiyah, wajab fatil aqlam wa tuwiyat as-suhuf, yaitu kata beliau, wajab fatil aqlam, ya, pena itu sudah ya, mengering, dan juga ya, wa tuwiyat as-suhuf, dan suhuf, lembaran-lembaran catatan takdir itu sudah dilipat. Ya, ini adalah kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kinayatun an sabqi kitabatil maqadiri wal faraghi minha. Ini adalah kinayah, sebuah kiasan dari apa yang telah terdahulu berupa pencatatan maqadir, takdir-takdir, wal faraghi minha, dan telah selesai dari pencatatan tersebut. Wa huwa makna ma jaa fil fi hadis Ibnu Abbas. Inilah makna hadis dari Ibnu Abbas, yaitu ihfadillah yahfadka, ya, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, Kemudian sampai pada hadis rufi al-aqlam wa jaffati shuhuf. Pena catatan yang menulis takdir telah diangkat dan lembaran yang menjadi tempat menulis takdir telah mengering. Artinya tidak ada lagi revisi, tidak ada lagi perubahan. Apa yang Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Itu sudah Allah kehendaki, Allah ketahui, Allah ciptakan semua yang akan terjadi itu. Allah yang menetapkannya. Maka tidak mungkin tidak terjadi. Ini semua sudah Allah tetapkan. Bisa dipahami sini? Tidak ada reformasi. Adapun doa menolak takdir, itu bukan takdir yang sudah ditulis oleh kolam di Lauhul Mahfud. Itu takdir harian, takdir tahunan, yang dicatat malaikat. Bukan yang di Lauhul Mahfud. Bisa dipahami sini? Nah, barakallahu fikum. Ya. Kemudian kata Syekh, "Tsumma dzakara Syekhu min adillatil Qur'an." Kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan dalil-dalil Al-Qur'an, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ardi inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir." Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada segala di langit dan di bumi? Dan sesungguhnya yang demikian itu sudah tercatat di kitab, di Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam, di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, makna ayat ini, apakah engkau tidak mengetahui? Ini adalah al-istifhamu litaqrir. Ini pertanyaan dari Allah untuk semakin menegaskan. Aikot alimta ya Muhammadu. Maknanya, wahai Muhammad, engkau telah mengetahui, ya, watayaqanta, dan engkau telah meyakininya. Innallaha ya'lamu ma fis samawati ma fis sama'i wal ard. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi. Kata Syekh, fihi ihatatu ilmihi bil ilmil uluwi wal bil alamil ulwi wal alamis sufli. Hadhihi martabatul ilm. Maka dalam ayat ini terdapat keterangan ihatatu ilmihi, cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala bil alam, terkait alam al-ulwi, alam yang tinggi yaitu langit, wal alam as-sufli, alam yang bawah yaitu bumi. Allah mencakup pengetahuannya semuanya, alam atas maupun alam bawah. Alam atas yang paling atas dari segala alam makhluk, alam bawah yang paling bawah dari segala makhluk, Allah mengetahuinya. 7 lapis langit, 7 lapis bumi diketahui semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna dzalik, kata Allah Subhanahu wa taala, inna dzalika ay alladzi fis samai wal ard, yaitu yang demikian itu yang ada di langit dan di bumi, min ma'lumatihi, itu semua dari berbagai pengetahuan Allah. Allah sudah mengetahuinya. Fi kitab, semuanya sudah tercatat di kitab. Ay maktubun indahu, yaitu tertulis di sisi Allah. Ya, fi ummil kitab, di ummil kitab, yaitu di Lauhul Mahfuz. Wa hadhihi martabatul kitabah, ini adalah tingkatan kitabah. Jadi tingkatan ini penting. Seorang beriman kepada takdir, dia mesti mengimani bahwa Allah telah mencatat semua takdir. Harus dia imani. Allah telah mencatat semua takdir di Lauhul Mahfuz. Di Lauh Al-Mahfuz. Di Lauh. Lembaran-lembaran catatan Mahfuz yang terjaga. Terjaga dari penambahan, terjaga dari pengurangan, dan terjaga dari diketahui oleh siapapun. Ya, bisa dipahami kan sini? Ya, barakallahu fikum. Asyahidu minal ayatil karimah. Maka yang menjadi poin dari ayat yang mulia ini belum ya? Oh belum ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah. Ai inna ihatata ilmihi bima fis sama'i wal ardi wa kitabatuhu yasirun 'alaihi. Ya, maknanya adalah cakup bahwasannya cakupan ilmu Allah dengan segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan pencatatannya semua itu telah dicatat Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, yasirun alaih, itu sangatlah mudah bagi Allah. Wa syahid minal ayatil karimah, maka yang menjadi poin ya dari ayat yang mulia ini, anna fiha isbata ilmillahi bil asya'i wa kitabatiha, bahwa dalam ayat yang mulia ini terdapat penetapan atas ilmu Allah bil asya', terhadap segala sesuatu, segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi. Yang tidak terjadi, bagaimana kalau itu terjadi? Itu semua diketahui oleh Allah. Allah mengetahui bukan hanya yang terjadi, tapi juga yang tidak terjadi. Yang tidak terjadi, bagaimana kalau itu terjadi? Na'am barakallahu fikum. Ya. Kemudian, wa kitabatuha fiha isbata ilmillah bil asya'i wa kitabatiha. Dan juga penetapan terkait tentang penulisan ilmu Allah tersebut. Ini dua tingkatan ini wajib diimani. Yaitu mengimani Allah mencatat takdir dan mengimani Allah mengetahui takdir. Karena kalangan ahlu bid'ah dari kalangan Qadariyah terdahulu, yang ekstrimnya mereka mengingkari Allah mengetahui segala hal yang terjadi. Maka mereka bukan hanya difonis bid'ah oleh para ulama, bahkan difonis kufur keluar dari Islam. Dan para ulama menyatakan tidak boleh ada takwil dalam permasalahan seperti ini. Tidak boleh ada takwil. Kemudian beliau melanjutkan, wa kitabatiha fil lauhil mahfuz wa hadha huwa mimma tatadammanuhu ad-darajatul ula. Ya, dan penulisannya yang di lauhul mahfuz, ya, dan ini adalah kandungan dari tingkatan beriman kepada takdir yang pertama. Ya. Wastadalla syekhu aidan biqaulihi ta'ala, dan syekh maksudnya adalah Ibnu Taimiyah juga berdalil dengan firman Allah taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wa illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibah, dan apapun musibah ya yang menimpa fil ardi, pada bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula musibah yang menimpa diri-diri kalian yang tertimpa musibah, melainkan itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, melainkan itu ya telah tercatat di kitab. Itu semua telah tercatat di kitab, yaitu di Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Sebelum Allah mengadakan per segala takdir tersebut, Allah sudah catat. Iya. Inna dhalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya hal itu amatlah mudah bagi Allah. Ma asaba min musibatin fil ard. Ya. Tidak apapun yang menimpa sesuatu musibah di bumi, min qahti matarin wa dha'fi nabatin wa naqsi samarin, apakah itu min qahti matarin? Ya, yaitu tidak turun hujan, kemarau, wa dha'fi nabatin, dan tidak tumbuh tanaman, wa naqsi samarin, dan tidak tumbuh kurangnya buah-buahan, tidak tumbuh buah, wala fi anfusikum, dan juga musibah tidaklah yang menimpa diri-diri kalian, ya, bil alami, apakah itu dengan rasa sakit, wal asqami, dengan penyakit, wa dhaikil aishi, atau kesempitan hidup, illa fi dhalik, illa fi kitab, melainkan itu semua sudah tercatat di kitab, ay illa wahiya maktubatun fil lauhil mahfuz, melainkan itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya, ay qabla an nakhluqaha wa nujidaha, sebelum kami menciptakannya, mengadakannya. Inna dhalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu sangat amatlah mudah bagi Allah. Ai inna isbataha fil kitab 'ala kasratiha yasirun 'ala Allah subhanahu, yaitu menetapkannya di kitab, yaitu di Lauhul Mahfuz, ala kasratiha, walaupun itu banyak sekali, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sulit mendata, kita akan kelimpengan. Ya, mendata si fulan akan berbuat apa saja, satu hari satu orang saja kita enggak mampu. Antum punya robot, ya, punya robot nih. Antum catat aktivitas robot tersebut. Ya, di satu hari aja. Satu hari aja, satu robot saja. Antum catat aktivitas. Antum kontrol pakai remote control. Sulit gak? Sulit menjaganya agar dia tidak terluput dari apa yang telah dicatat. Ternyata ada error, baterainya habis, akinya soak. Bisa. Ya. Gagal lah apa yang direncanakan. Ini Allah mencatat semua apa yang terjadi sampai akhir masa. Semuanya dicatat oleh Allah. Semua. Enggak ada yang enggak. Dan Allah katakan, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya, yang demikian itu mudah bagi Allah. Mudah sekali. Subhanallah. Kemudian mana lagi? Wasyahid. Minal ayatil karimah, maka yang menjadi ya, poin dari ayat yang mulia ini, yang menjadi titik perhatian kita, anna fiha dalilan ala kitabatil hawadis fil lauhil mahfudhi qabla wuku'iha, bahwa dalam ayat yang mulia ini terdapat dalil petunjuk akan penulisan al hawadis, segala kejadian, fil lauhil mahfud, di lauh mahfud, qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya kejadian tersebut, itu sudah tercatat. Wa yatadammanu dzalika ilmuhu biha, dan ilmu Allah pun juga mencakup dengan segala sesuatu yang terjadi tersebut. Qabla al-kitabati fahiya dalil, sebelum penulisan. Jadi diawali oleh ilmu Allah. Kemudian kitabah. Jadi ilmu Allah dulu, Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Kemudian Allah catat. Allah catat. Baru kemudian terjadi. Allah ciptakan. Begitu. Ini tahapannya. Ya, tahapan beriman kepada takdir. Yang pertama beriman bahwa segala sesuatu ini telah diketahui oleh Allah. Yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Yang tidak terjadi, bagaimana kalau itu terjadi? Ini semua telah diketahui oleh Allah semuanya. Tanpa terkecuali apapun. Yang kedua, kita mengimani bahwasanya itu semua dicatat oleh Allah. Tertulis semua oleh Allah. Tidak ada satu pun yang teralpa. Yang tidak tercatat semuanya. Semuanya tercatat. Yaitu 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, berikutnya. Fahiyya dalilun ala martabatai. Maka ini adalah dalil akan dua tingkatan beriman kepada takdir, ala martabatai al-ilmi wal kitabati, yaitu tingkatan ilmu dan kitabah. Ini penting ini. Ini enggak bisa diingkari. Diingkari hal ini kufur. Ya, mengingkari Allah tidak mengetahui, mengingkari bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Segala yang terjadi, yang belum terjadi, akan terjadi, tidak terjadi. Dia ingkari. Berarti dia mengingkari ilmu Allah. Ya, sifat zatiyah pada Allah. Maka ini adalah pemahaman kufur yang berbahaya, yang dapat mengeluarkan dari Islam. Summa ba'da dzalika asyara asy-syekhu, ya, kemudian setelah itu Syekhul Islam mengisyaratkan rahimahullah taala ila anna taqdira naw'an. Beliau mengisyaratkan bahwasanya takdir itu terbagi menjadi dua. Takdirun 'amun, yang pertama takdir tahunan, wa takdirun khasun, ya, dan juga berikutnya takdir, ya, takdir khusus. Ya, beliau yang menyatakan yang pertama takdirun amun, takdir tahunan, syamilun likulli kainin, wa huwa alladhi taqaddama al-kalamu alayhi bi adillatihi wa huwa al-maktubu fil lawhil mahfuzi. Yang pertama kata beliau, takdir tahunan itu syamilun, mencakup likuli kainin, mencakup segala sesuatu yang ada. Wa huwa alladhi, dan takdir itulah, taqaddamal kalamu alaih, yang telah berlalu penjelasannya, pembahasannya, pembicaraannya, bi'adillatihi, dengan disertai penulisan dalil-dalilnya, wahuwal maktubu, dan itulah yang tercatat, fil lauhil mahfud. Ini ya, di lauhul mahfud, yaitu takdir am, ya, takdir umum. Ya. Afwan, bukan takdir tahunan, takdir umum. Takdir umum. Nah, berikutnya takdir khas. Takdir am, takdir khas. Takdir umum dan takdir khusus. Ya. Apa itu takdir khusus? Tadi takdir umum tahu ya? Ya, itu mencakup segala sesuatu yang ada terjadi. Yang tak ya, ini namanya takdir am, takdir umum. Kemudian takdir khas. Wa huwa tafsilun lil qadaril am, dan itu adalah perincian dari takdir yang umum tadi. Wa huwa salah satu anwa'in, dan takdir yang khusus ini ada tiga macam. Takdirun umri, takdirun umri, takdir umur, takdirun hauli, takdir tahunan, takdirun, kemudian yang berikutnya takdirun yaumi, takdir harian. Wahada makna qawli syekhi, wahada takdir at-tabi', dan inilah makna pernyataan Ibn Taymiyah, dan inilah takdir yang mengikuti li ilmihi, mengikuti ilmunya Allah SWT, yakunu fi mawadi' jumlatan, yang terdapat di berbagai tempat ya, secara global. Ay takdiran aman, yaitu takdir yang umum. Wahual maktubu fil lauhil mahfud, yang ini sudah tercatat di lauhil mahfud. Ya ummu jami'al makhluqat, yang mencakup segala makhluk. Ya, tafsilan, sedangkan takdir ya, khas, takdir yang merinci. Ya, ay, tafsilan dengan perincian takdiran khas, yaitu takdir yang khusus, ya, mufassilan li takdiril am, yang akan merinci takdir yang umum. Takdir yang khas itu apa? Wa huwa at-taqdirul umri, itu takdir umur. Kama fi hadis Ibnu Mas'udin fi sya'ni ma yaktubu 'alal janin. Ya, atau ma yuktabu 'alal janin. Yaitu takdir umur ya, sebagaimana terdapat dalam hadis Ibnu Mas'ud ya fi sya'ni ma yuktabu 'alal janin, yaitu terkait tentang apa yang akan ditulis ya, kepada janin fi batni ummihi, pada di ketika janin tersebut berada di perut ibunya, min arba'i kalimatin, min arba'il kalimati, yaitu penulisan takdir empat hal, rizkihi, rezekinya, wa ajalihi, kematiannya, wa amalihi, amalnya, ya, wa syakawatihi, wa awsa'adatihi, apakah termasuk yang sengsara atau yang berbahagia. Nah, ini takdir umri, takdir umur. Kapan itu dicatat? Ketika berumur 4 bulan di perut ibu. Nah, ini ngambilnya dari mana? Ngambilnya perincian dari takdir umum di lauh mahfud. Ya Allah yang akan memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat. Siapa yang memerintahkan? Allah. Nah, yang berikutnya, takdirun hauli, takdir tahunan. Wa huwa ma yuqaddaru fi lailatul qadar, yaitu yang ditakdirkan pada Lailatul Qadar, malam ya. Lailatul Qadar, min hawadisil yaum, dari berbagai kejadian ya, min waqa'il am, dari berbagai kejadian atau peristiwa tahunan, kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fiha yufraku kullu amrin hakim. Fiha, pada malam tersebut, Lailatul Qadar, yufraku, dipecah, dipisahlah, dirincilah, ya, kullu amrin, segala hal, hakim, ya, yang penuh dengan hikmah. Kemudian yang berikutnya, takdirun yaumi, takdir harian. Wa huwa ma yuqaddaru min hawadisil yaumi min hayatin wa mautin wa izzin wa dhullin ila ghairi dhalik. Yang berikutnya takdir harian. Itu apa itu takdir harian? Wa huwa ma yuqaddar, yaitu yang ditakdirkan, min hawadisil yaum, dari berbagai kejadian harian, apakah hidup atau mati atau mulia atau kerendahan dan yang lainnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kullu yaumin huwa fi sya'an, maka setiap hari dia berada dalam sya'an, yaitu dalam kesibukan. Ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menyatakan, innallaha khalaqa lawhan mahfudzan min durratin baydha'a, sesungguhnya Allah menciptakan lauh mahfudz dari durrah, dari mutiara baida, dari mutiara putih. Wa daftahu min yaqutatin, dan daftahu, kedua sampulnya itu terbuat dari min yaqutah, dari permata hamra yang merah. Qalamuhu nurun, penanya yang mencatat takdir itu adalah cahaya. Wa kitabatuhu nurun, penulisannya pun juga cahaya. Wa arduhu, luasnya ma baina samai wal ard, luasnya antara seluas langit dan bumi. Wa yanzuru fihi kulla yaumin 360 nadaratan, dan ia melihat ke takdir tersebut, ke lauhul mahfud tersebut, pada setiap harinya 360 kali pandangan, 360 kali pandangan setiap hari. Yuhyi wa yumit wa yu'izzu wa yudhillu, maka dia menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan. Yaf'alu ma yasha'u, dia melakukan apa yang dia kehendaki. Fadidhalika qawluhu subhanah, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, kullu yawmin huwa fi sya'an, pada setiap hari dia berada dalam kesibukan. Ya, rawahu Abdul Razzaq wa Ibn Munzir wa Tabarani wal Hakim. Wa qawluhu, kemudian yang terakhir, fahadal qadar, maka kata Ibn Taymiyah, maka takdir inilah, ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ay alladhi sabaqa bayanuh, yaitu yang telah berlalu penjelasannya, binaw'aihi, dengan dua jenisnya, al-am wal-khas, yang umum dan khusus. Saya mau tanya ulang, apa takdir umum di sini Reza? Mas Reza. Yang mencakup segala hal. Di mana itu? Di lauh mahfud. Nah, Pak Aminuddin. Nah, takdir khas terbagi menjadi berapa? Ya, jangan lihat buku. Nah, tiga, apa aja tuh? Takdir tahunan, harian, bulanan, umur. Bulanan emang gajian apa? Ah, Mas Payudi, coba dirinci takdir umur itu di mana ditulisnya? Umur seperti berdasarkan rezekinya, terus apa itu mulia atau celakanya di waktu di bagian kandungan. Tepat nggak? Belum. Nah, takdir umur itu di mana? Di perut ibu. Mencatat apa cuman yang dicatat? Empat hal. Apanya? Rizkinya, ajalnya, amalnya, kemudian nasibnya baik atau buruk. Empat hal. Nah, kemudian jangan lihat buku. Nah, jangan lihat buku di sini. Nah, jangan lihat buku. Nah, Syekh Iswan. Nah, takdir tahunan. Dicatat di mana takdir tahunan? Hah, iya dicatat sama malaikat. Maksudnya kapan itu dicatatnya? Nah. Apa? Malam satu syuro? Ah, malam Jumat Kliwon? Malam apa? Ah, udah malam Lailatul Qadar. Lailah itu malam. Malam Qadar gitu. Nah, bolehlah, udah jadi bahasa Indonesia. Nah, taib di Lailatul Qadar. Ahsanta. Enam. Ya. Kalau takdir harian apa saja yang dicatat di sini? Hanafi, jangan lihat buku. Jangan lihat buku, bukunya ditutup. Syekh Hanafi. Nah. Syekh Hanafi, ayo. Takdir yang sudah terjadi. Hah? Yang apa? Yang sesudah terjadi. Yang sedang terjadi. Bro, kurang tepat itu. Pak Munadi, gimana? Hidup mati. Terus apa lagi? Memuliakan atau menghinakan dan seterusnya. Ya. Dalilnya apa dalilnya? Dalilnya kullu yaumin huwa fi sya'an. Ini dicatat ya. Udah ada di buku, antum megang bukunya, ah, dihafal. Berarti takdir ada yang am, ada yang khos. Ya. Jadi kalau doa itu merubah takdir, itu takdir yang mana? Yang am atau yang khos? Yang khos. Orang banyak gak paham. Ya. Katanya takdir itu hadis Ibnu Mas'ud, ya, hadis Ibnu Abbas, rufi al-qalam wa jaffati shufuf. Pena telah diangkat, kelembaran telah kering, artinya takdir enggak bisa direformasi, enggak bisa berubah. Loh kok katanya doa bisa merubah takdir? Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Itu bukan takdir am, tapi takdir khos. Takdir khos itu belum tentu dari Lauhul Mahfud. Itu baru perintah dari Allah. Paham dari sini? Ya. Takdir khos itu belum tentu dari Lauhul Mahfud. Misal takdir Lailatul Qadar, Allah memerintahkan malaikat mencatat dia kena musibah. Kena musibah di tanggal ini, bulan ini, jam segini, tempat ini. Kena musibah, kena bom. Kena bom misalnya. Ya. Kemudian datang waktunya, dia berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah aku, ya Allah, selamatkan aku." Selamat. Selamat. Malaikat tahu enggak dia bakal selamat? Enggak tahu. Karena dia selamat itu tercatat di mana? Lauhul Mahfud. Namanya Mahfud, terjaga, terjaga dari penambahan, pengurangan dan diketahui oleh siapapun selain Allah. Nah, jadi yang ketika ditanya apa doa itu merubah takdir, yang mana berarti? Nah, dan dia pun berdoa sudah tercatat di Lauhul Mahfud. Itu takdir am, ya. Bisa dipahami sini? Jadi enggak perlu bertanya-tanya lagi kalau antum paham takdir am, takdir khos. Wah, ini silaturahmi, nambah rezeki. Katanya rezekinya udah dicatat di Lauhul Mahfud. Ya, kok bisa nambah lagi nih? Berarti di Lauhul Mahfud kurang tuh. La ilaha illallah. Nah, ini pemahaman yang keliru. Ya, bisa dipahami sini ya? Taib, barakallahu fikum. Mana lagi sekarang berikutnya? Wa qauluhu fa hadzal qadar ay alladhi sabaqa bayanuhu bi naw'aihi al-'am wal khass, yaitu yang telah berlalu penjelasannya dengan dua jenisnya, jenis takdir yang 'am dan khass, takdir yang umum dan takdir yang khusus. Qad kana yunkiruhu gulatul qadariyah, maka ini yang diingkari oleh para ekstremis qadariyah, ya. Ay al-mubalighuna fi nafyil qadar, yang mereka berlebih-lebihan menafikan, meniadakan, tidak mempercayai takdir. Wa yunkiruna ilma Allah bil asya'i, maka mereka mengingkari ilmu Allah terhadap segala sesuatu, qabla wujudiha, sebelum terjadinya apa yang Allah kehendaki ketahui tersebut. Wa kitabatu, kemudian mereka mengingkari wa kitabatahu, mereka mengingkari penulisan takdir tersebut, laha fil lauhil mahfud wa ghairah, di Lauhul Mahfud dan yang lainnya. Wa yaqulun, mereka menyatakan qadariyah ekstrem ini, innallaha amara wa naha wa huwa la ya'lamu man yuti'uhu wa man wa mimman ya'sihi, naudzubillah. Sesungguhnya Allah memerintahkan, melarang, dalam keadaan Allah tidak mengetahui siapa yang bakal mentaati perintahnya dan siapa yang akan tidak mentaati perintahnya, bermaksiat kepadanya. Fal amru unufun, kata mereka. Persegala perkara itu unuf. Apa itu unuf? Ay mustaknafun. Mustaknafun, baru. Ya. Lam yusbaq fi ilmillah wa taqdirihi, tidak didahului oleh ilmu Allah dan takdirnya. Wa haula'i kafarahum al-a'immatu, mereka inilah yang dikafirkan oleh para imam. Lakinnahum inqaradu, namun kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yang ini juga adalah kutipan dari Ibnu Taimiyah, mereka telah punah dan sekarang berusaha dihidupkan lagi oleh kalangan orientalis, kalangan Mu'tazilah gaya baru yang mulai berbicara tentang takdir. Qadariyah di zaman Ibnu Taimiyah maupun sebelumnya hanya mengingkari apa? Allah menciptakan perbuatan mereka. Allah menciptakan perbuatan mereka. Namun mereka menetapkan apa yang bakal mereka lakukan diketahui oleh Allah. Tapi mereka mengatakan apa yang saya lakukan, ini adalah saya lakukan. Dan kebanyakan mereka lagi juga saat ini mereka mengingkari iradah dari Allah. Ya, nanti tahapan berikutnya. Beriman pada takdir kan 4. 2 tingkatan sudah kita pelajari, yaitu tingkatan pertama ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, kitabah, penulisan bahwa Allah telah mencatat itu semua. Yang ketiga, al-khalq, penciptaan. Allah yang menciptakan semua yang dilakukan oleh makhluk. Yang keempat, iradah, bahwa semua yang terjadi ini semua diinginkan oleh Allah. Ya, baik yang ketaatan, kemaksiatan, bid'ah, sunnah, syirik, tauhid, maksiat, ta'ah, itu semua dikehendaki oleh Allah. Nanti tahapan ini saya akan jelaskan lagi insyaallah, ya, di babnya. Iradah, ya, Allah menghendaki hamba untuk taat, tapi Allah juga punya kehendak yang lain. Sang hamba tidak mau mentaati perintah Allah tersebut. Allah perintahkan kepada Musa untuk dakwahi Fir'aun. Ya, maka ini ada iradah dari Allah, iradah syar'iyah. Ya, iradah mahabbah disebut juga iradah syar'iyah, yaitu Allah menghendaki Fir'aun taat, maka Allah utus Rasul, Allah utus Nabi Musa, enggak cukup Musa, Harun Allah utus juga. Maka di sini Allah menghendaki Fir'aun taat, tapi ada juga iradah Allah yang lain, yaitu iradah kauniyah, qadariyah, yaitu ketetapan Allah yang sudah berlaku di Lauhul Mahfuz. Ya, bahwasanya Fir'aun tidak akan taat kepada Allah, Fir'aun tidak akan mau mengikut apa yang Nabi Musa dakwahkan, Fir'aun bakal masuk neraka, kafir. Nah, ini iradah kauniyah. Nah, otomatis iradah syar'iyah belum tentu terrealisasi apabila tidak selaras dengan iradah kauniyah. Ngerti gak sini? Ya, Abu Jahal Allah kehendaki dia beriman, masuk surga, bersahabat dengan Nabi. Ini iradah apa namanya? Syar'iyah. Tapi di Lauhul Mahfuz sudah Allah tetapkan Abu Jahal kafir, enggak mau mengikuti dakwah Nabi. Iradah apa namanya? Kauniyah. Ya, sering saya ulang-ulang nih Mas Pandi ya. Ya, Allah menghendaki Abu Bakar masuk neraka. Iradah apa Mas Pandi namanya? Kauniyah. Pak Kasino, kauniyah. Kah, apa iradah apa? Allah menghendaki Abu Bakar masuk neraka. Iradah apa Mas Pandi? Kauniyah. Rafidhah dong. Enggak, dua-duanya. Kenyataannya Allah menghendaki Abu Bakar masuk surga. Allah utus Nabi untuk mendakwahkan pada Abu Bakar. Ini iradah syar'iyah. Iradah kauniyahnya Abu Bakar di surga, Abu Bakar masih hidup kata Nabi, Abu Bakrin fil jannah. Tuh, Abu Bakar di surga. Bisa dipahami enggak sini? Jangan terjebak ya. Sering kejebak di sini ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, ini bicara takdir ini enggak main-main ya. Para ulama telah menyebutkan ya di awal-awal ini. Ya, kata siapa? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan di awal-awal. Siapa yang ya yang dia menyelisihi pemahaman ini dalam takdir, maka dia bukan ahlus sunnah. Kalau dia mengingkari dua tahapan ini, ilmu dan kitabah, bahkan bukan ahlus sunnah, bukan Islam. Ya, bukan Islam. Ini perlu diperhatikan. Ya. Saya kemarin juga telah menyebutkan ya ucapan penceramah yang menyatakan yang baik dari Allah, yang benar dari Allah, yang keliru dari saya sendiri, itu bukan memutlakan bahwa ucapan dia yang buruk dia yang menciptakan, tidak, tapi dia hanya menisbatkan keburukan kepada diri dia, bukan menisbatkan keburukan kepada Allah. Bisa dipahami enggak? Sebagaimana Allah telah sebutkan, ya dhaharul fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Allah sebutkan kerusakan yang ada di daratan dan di lautan itu disandarkan kepada perbuatan ulah-ulah tangan manusia. Ya, bisa dipahami sini? Dan ayat yang berbicara mengenai hal ini banyak sekali. Nah, kemudian beliau melanjutkan. Ya. Walihada qala syekh, oleh karena itulah syekh, syekhul Islam berkata, mungkiruhu al-yawma qalilun, maka yang mengingkari ya, tingkatan takdir yaitu ilmu dan kitabah ini, pengetahuan Allah dan juga penulisan dari apa yang Allah ketahui dalam di lahul mahfud tadi terkait tentang takdir ini, yang mengingkarinya itu sangat sedikit. Nah, di masa Ibnu Taimiyah sedikit, bahkan hampir-hampir dikatakan punah. Mereka itulah muncul yang di awal-awal dari kalangan Mu'tazilah maupun Jahmiyah. Kalau Qadariyah mayoritas Mu'tazilah. Kalau Jabriyah mayoritas Jahmiyah. Ya. Kalau Qadariyah itu mayoritas adalah Mu'tazilah. Tapi kalau Jabriyah mayoritas Jahmiyah. Ya. Mereka itu-itu aja orangnya. Ya. Itu-itu aja. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa baqiyatil firqatu, dan tersisa ada satu kelompok lagi, allati tuqirru bil ilmi, yang menetapkan mengakui ilmu Allah, lakin tanfi dukhula af'alil ibadi fil qadari, namun mereka menolak, menafikan masuknya perbuatan hamba itu dalam takdir. Watazumu annaha makhluqatun, dan mereka menyangka bahwasanya itu adalah makhluk, lam ya makhluqatun lahum, itu adalah perbuatan mereka sendiri, istiqlalan, yang mereka ciptakan secara independen, lam yakhluqha Allahu, yang Allah tidak menciptakannya, walam yuridha, yang Allah tidak menghendakinya, kama ya'ti bayanuhu, sebagaimana akan datang nanti penjelasannya. Nah, ini Qadariyah yang tulen seperti ini. Ya, yang ekstrimnya, kafirnya, mereka enggak beriman kepada empat tingkatan takdir ini. Mereka tidak percaya semua yang terjadi itu diketahui oleh Allah. Mereka tidak percaya bahwa Allah telah menuliskan semuanya di lahul mahfud. Mereka tidak percaya bahwasanya Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Mereka tidak percaya bahwa Allah menghendaki perbuatan mereka. Mereka kufur, murtad keluar dari Islam. Nah, kalau yang ahli bid'ahnya, Qadariyah, ini yang Qadariyahnya. Ya. Qadariyahnya ialah yang mereka mengingkari tingkatan ketiga dan keempat. Menetapkan tingkatan pertama dan kedua. Mereka mengatakan semua yang terjadi Allah telah ketahui. Menetapkan ilmu bagi Allah. Ya, mereka kemudian, mereka mengatakan semua yang terjadi telah ditetapkan di lahul mahfud. Namun semua yang terjadi terkhusus perbuatan saya, itu perbuatan saya, bukan perbuatan Allah. Dan semua yang terjadi terkhusus perbuatan saya, ini kehendak saya, bukan kehendak Allah. Kekafiran yang dilakukan, kemaksiatan yang dilakukan, Allah tidak menginginkannya. Ini murni dari saya, kata dia. Inilah Qadariyah. Ya, bisa dipahami sini. Ngerti enggak? Nah. Jadi empat tingkatan ini dihafal ini. Antum boleh enggak hafal lafaz Arabnya, tapi empat ini dipaham. Ya, ilmu, penulisan, kitabah, al-khalq penciptaan, kemudian yang keempat apa? Irodah. Ya, irodah tadi kebagi menjadi dua penting itu. Irodah syar'iyah, irodah kauniyah. Irodah syar'iyah itu adalah perintah Allah yang Allah, kehendak Allah. Kehendak Allah sang hamba taat, sang hamba masuk surga. Tapi irada syar'iyah belum tentu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki di lahul mahfud. Yang disebut dengan irada kauniyah. Oh, udah pada ngerti di sini, paham dah. Udah berulang-ulang kali dia. Ntar lupa lagi. Ya. Mesti murojaah ini. Antum paham ini, masya Allah ya. Makanya buku... Ya, ini ya, Wasitiyah ini buku yang bagus buat pemula macam kita untuk memahami ya permasalahan ini ke buku-buku lanjutan. Ya, semisal Tadmuriyah atau Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra, ini bagus sekali. Kemudian, ya, ad-darajatus tsaniyah. Ad-darajatus tsaniyah wa ma tatadammanuhu. Nah, ini tingkatan yang berikutnya, yang kedua, dan kandungannya. Ya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amma ad-darajatus tsaniyah, adapun tingkatan yang kedua, fahiya masyiatullahi an-nafidah, yaitu kehendak Allah an-nafidah yang pasti terjadi. Wa qudratuhu asyamilah, dan kekuasaan Allah yang menyeluruh. Wa huwa al-iman, yaitu beriman, bi anna ma syaa, bi anna ma syaa Allahu kana, yaitu mengimani apa yang Allah kehendaki, kana, pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki, maka itu pasti tidak terjadi. Wa annahu ma fis samawati wa ma fil ardi min harakatin, dan bahwasanya tidak ada yang di langit maupun di bumi, ya, min harakatin, berupa gerakan, wala sukunin atau diam, illa bimasyiatillahi subhanah, melainkan itu semua terjadi berkesesuaian dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. La yakunu fi mulkihi wa ma la yuridu, maka tidak ada satu apapun yang terjadi di kerajaan Allah, apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Maka semua yang terjadi itu pasti semua sesuai dengan kehendak Allah. Ya, bisa dipahami sini? Nah, wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadirun minal maujudati wal ma'dumati, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu, dia Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu, apakah itu yang terjadi maupun yang tidak terjadi. Al maujudat, yang ada, yang terjadi, telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, ataupun ma'dumat, yang tidak terjadi, bagaimana kalau itu terjadi. Saya sering sebut ini, ya, yang tidak terjadi kalau itu terjadi. Jadi ahlu sunnah bukan cuma mengimani yang terjadi saja, yang tidak terjadi juga diimani bahwasanya ini Allah mengetahuinya, Allah menetapkannya, Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkannya. Orang kafir minta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia ketika mereka di neraka. Rabbana absarna farji'na na'ma salihan inna mukinun, wahai Rabb kami, kami telah melihat, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beramal, sesungguhnya kami sekarang sudah beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, ya, seandainya mereka dikembalikan, ya, la'adu limanuhu anhu, maka mereka akan kembali melakukan apa yang telah dilarang oleh kepada mereka. Innahum qaumun innahum lakadzibun, mereka itu pendusta. Bisa dipahami enggak sih? Ya. La'udu limanuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan, mereka pasti akan kembali melakukan apa yang dilarang. Berarti Allah tahu. Kalau kita belum tentu. Ya. Coba saya enggak berteman sama dia, ya. Nah. Atau kayak judul kajiannya, andai aku tak menikah dengannya. Nah. Saya pasti nikah sama bidadari sana. Belum tentu, iya enggak? Masih untung dia mau. Masih untung dia mau. Iya enggak? Kalau belum tentu, ya kan spekulasi aja. Iya enggak? Iya enggak pandang. Ya. Coba saya enggak ke situ, ya. Kalau saya enggak ke situ, pasti saya dapat ini. Pasti gimana? Dapat yakin belum tentu. Ya. Bisa dipahami sini, ya. Andai aku tak menikah dengannya, terus menikah sama siapa lagi? Masih untung ada yang mau. Begitu Mas Pandi, ya. Mas Pandi malah aku, ya enggak? Masya Allah. Mana lagi sekarang? Hah? Wa annahu subhanah. Oh ya. Fama min makhlukin fil ardi wala fis samai illa Allahu khaliquhu subhanah, la khaliqun ghairuhu wala rabbun siwahu. Maka tidak ada makhluk satu pun di langit, di bumi, dan maupun di langit ini, melainkan Allah lah yang menciptakannya. dan tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada Rabb selainnya. Semuanya itu Allah yang menciptakannya. Kata Syekh, ya, hadza bayanun lil martabati tsalitsah. Ini adalah penjelasan tingkatan takdir ketiga. Wal martabatu rabi'ah, dan tingkatan takdir keempat min maratibil qadar, dari tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir. Asyara ila tsalitsah, beliau mengisyaratkan kepada tingkatan takdir yang ketiga, yaitu dengan perkataan beliau Ibnu Taimiyah, fahiya masyiatullahi annafidah. Maka takdir ini adalah kehendak Allah annafidah, yang pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Wa qudratuhu syamilah, dan kekuasaan Allah yang menyeluruh. An-nafidah apa maknanya? Ay al-madiyah allati la rajalaha, yaitu al-madiyah yang pasti terjadi, yang tidak ada yang dapat menolaknya. Asy-syamilah apa itu syamilah? Ay huwa hiya al-amah, yaitu yang menyeluruh. Li kulli syai'in minal mawjudati wal ma'dumat, bagi segala sesuatu, apakah itu yang ada maupun yang tidak ada. Wa qauluh, kemudian ya, Ibn Taimiyah menyatakan wahual iman, yaitu beriman. Ay makna iman bihadin martabah i'tiqad, ya, yaitu makna iman dari tingkatan ini maknanya meyakini. Meyakini apa? Anna masya'allahu kana, meyakini apa yang Allah kehendaki kana. Apa itu kana maksudnya? Wujida, pasti didapati, pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Lam yujad, tidak didapati, tidak ada. Apa yang Allah tidak kehendaki maka pasti tidak ada, tidak terjadi. Wa annahu ma fis samawati wa min harakatin, dan bahwasanya tidak ada sesuatu apapun di langit berupa gerakan wala sukunin maupun diam, illa bi masyiatillah, melainkan itu dengan kehendak Allah. Ai la yahsulu syai'un min dzalik, bahwasanya tidak terjadi sedikit pun dari hal tersebut, illa waqad syaa Allah subhanahu, melainkan itu semua sudah dikehendaki oleh Allah. La yakunu fi mulkihi ma la yuridu, maka tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di kerajaan Allah di langit dan bumi ini apa-apa yang tidak Allah kehendaki. Enggak mungkin. Kalau itu ada yang terjadi pasti dikehendaki oleh Allah. Apakah itu ketaatan atau kemaksiatan, kesyirikan maupun tauhid, itu terjadi pasti Allah kehendaki. Ya, tinggal kehendak Allah itu kita pahami, dia terbagi menjadi dua, yaitu kehendak Allah kauniyah dan kehendak Allah syar'iyah. Ya. La yakunu fi mulkihi ma la yurid wuqu'uhu, yaitu apa yang Allah tidak kehendaki, ya, kehendaki apa? Wuqu'ahu kaunan wa qadaran. Wukuahu maf'ul bih dari yurid, yang Allah tidak kehendaki terjadinya. Terjadinya apa? Kaunan wa qadaran, yaitu kauni, qadari, yang sudah Allah tetapkan. Jadi tidak mungkin ada sesuatu terjadi di kerajaan Allah apa yang Allah tidak kehendaki kejadiannya secara takdir. Gak mungkin, gak ada kayak begitu. Pasti sudah Allah tetapkan. Ya, itu dalam iradah kauniyah. Wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadirun, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu, minal maujudati wal ma'dumat, dari segala hal yang ada, yang telah terjadi, sedang terjadi maupun yang tidak terjadi, wal ma'dumat, yang tidak terjadi, bahkan apa yang tidak terjadi itu bagaimana kalau itu terjadi. Ya, lidukhuliha tahta umumi kulli syai', tahta umumin, ya. Dan itu semua termasuk ke dalam cakupan segala sesuatu yang umum. Ya, keumuman segala sesuatu. Ya, keumuman kulli syai'. Itu semua masuk. Fallahu qad akhbara, dan Allah telah mengabarkan fi ayatin kathiratin, di ayat yang sangat banyak, annahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa qawluh fama min makhlukin, dan perkataan Ibnu Taimiyah yang menyatakan maka tidak ada satu makhluk pun fil ardi wala fi anfis sama, ya, tidak ada di langit maupun di bumi, illallahu khaliquhu wa subhanahu, melainkan Allah lah yang menciptakannya. Hadza fihi isyaratun ila martabatir rabi'ah, ini adalah isyarat ke tingkatan beriman pada takdir yang keempat, wahia martabatul khalq wal ijad, yaitu tingkatan penciptaan dan pengadaan. Fakullu ma siwa Allahi fahuwa makhlukun. Maka setiap selain Allah itu adalah makhluk. Wa kullul af'ali khairuha wa syarruha sadiratun an khalqihi wa ihdasihi laha. Maka segala perbuatan dari makhluk, apakah itu perbuatan yang baik maupun yang buruk, maka itu semua berasal dari penciptaan Allah dan berasal dari apa yang Allah adakan. La khaliqun ghairuhu wa la rabbun ghairuhu. Maka tidak ada pencipta selainnya, tidak ada rabb selainnya. Ini penting ini. Ya, harus kita imani Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan, kerjakan. Kalau seseorang qadariyah menyatakan, "Oh, enggak, yang apa yang saya lakukan itu saya yang ciptakan, bukan ciptaan Allah. Orang saya berzina kok, naudzubillah. Orang saya minum khamar kok, orang saya berbuat bid'ah, kefasikan dan lain-lainnya dari hal-hal yang negatif, ini kan Allah enggak cintai. Allah memurkai, Allah membenci. Masa Allah yang ciptain juga?" kata dia. Nah, ini orang enggak paham. Ya, enggak paham. Kalau dia menyatakan demikian, berarti sifat khalq bagi Allah, sifat pencipta bagi Allah tidak sempurna. Kenapa demikian? Karena ada yang tidak Allah ciptakan. Berarti ada tandingan lain bagi Allah, yaitu ada orang yang menciptakan sesuatu selain Allah. Paham gak di sini? Padahal Allah Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, dengan namanya ini terkandung makna yang husna, yaitu Al-Khalq. Yaitu sifat mencipta. Mencipta ini segala sesuatu. Kalau seorang qadariyah menyatakan, "Oh, keburukan ini ciptaan saya, bukan ciptaan Allah." Berarti penciptaan Allah, sifat pencipta bagi Allah, dan nama Allah Al-Khaliq sempurna apa enggak? Enggak sempurna. Ya. Oh, kontradiksi dong. Wah, makanya sabar, sabar. Dijelaskan nanti. Itu sudah semua dibantah oleh para ulama syubhat-syubhat yang hendak menafikan beriman kepada takdir dalam masalah al-khalq penciptaan, wal ijad pengadaan. Ya, bisa dipahami sini ya. Nah, makanya belajar ini sabar. Ini bab takdir kita udah berapa pertemuan ini. Nah, bab takdir ini memang yang paling sedikit rumit. Kenapa? Karena ahli bid'ah ini yang bikin rumit. Dahulu semua berada di atas fitrah. Tiba-tiba muncul ahli bid'ah yang menyatakan takdir, nah, barulah para ulama membahas. Ya. Namun kita cukup imani aja, jangan sampai ada tasaulat bertanya-tanya. Ya, apa hikmahnya Allah ciptakan kekafiran? Kasian banget dia. Nah ini tasaulat, ya, ini tasaulat ini bertanya-tanya tentang perbuatan Allah. Ya, padahal Allah sudah jelaskan. Ya, fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. La yus'alu wa hum yus'alun. Allah sudah berfirman, Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Merekalah yang akan ditanya tentang apa yang mereka telah perbuat. Nah, yakini saja semua perbuatan Allah ada hikmah. Allah tidak menciptakan semuanya ini batilah dengan sia-sia. Tapi ada hikmah yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Maka mengimani takdir, belajar takdir, cukup teorinya, imani, selesai. Tutup perkara, pindah ke bab lain. Karena kalau main kayak perasaan begitu, apa hikmahnya, apa ininya, apa itunya. Nah, setan bermain, tasaulat nanti muncul, bertanya-tanya. Ya. Makanya para sahabat ketika mendengar semua telah dijatah kaplingnya di surga atau di neraka, mereka kemudian berkata, "Ya Rasulullah, afala nattaqilla kitabatina?" "Wahai Rasulullah, kenapa kita enggak bersandar aja sama pencatatan takdir kita?" Kata Nabi, "La ya'malu tetap beramal. Fa kullun muyassarun." Semua orang akan dimudahkan kepada apa yang telah ditakdirkan untuk dia. Kalau dia beramal soleh, berarti dia telah memudahkan langkah dia menuju takdir yang baik. Makanya Nabi SAW setelah bersabda demikian membacakan ayat. Ya enggak? Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasunyasiruhu lil yusra. Wa'amma man bakhila wa staghna wa kadzdzaba bil husna fasunyasiruhu lil usra. Siapa yang fa'amma man a'ta wa taqa? Dia memberi, beramal, bersedekah. Wa taqa, dia bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dia membenarkan al husna, perkara yang terjadi hari kiamat yaitu surga. Dia membenarkan perkara yang gaib. Maka kami akan mudahkan dia ke jalan kemudahan. Yaitu takdir yang baik. Namun barang siapa yang bakhil, wastagna, merasa cukup, enggak perlu bertakwa, dan dia mendustakan juga al-husna, perkara-perkara yang gaib, maka kami mudahkan dia ke jalan kesulitan, takdir yang sulit. Bisa dipahami sini enggak ya? Nah, takdir ini rahasia Allah. Ya. Maka ini hikmahnya adalah kita tidak boleh pede dengan amal yang kita lakukan. Dan kita pun tidak boleh pesimis, frustasi, putus asa terhadap kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Ya, bisa dipahami gak sini? Nah, karena ketika kita terpuruk dalam jurang kemaksiatan, jurang keburukan, kita meyakini bahwasanya takdir kita ini belum tentu di sini. Bisa jadi takdir kita baik, maka kita berupaya beramal, beramal, beramal. Nah, ketika kita banyak beramal, kita pun meyakini takdir kita belum tentu pasti di surga. Jangan-jangan. Maka kita tetap khawatir. Harap takut. Harap takut ini berharap dan takut. Berharap masuk surga, takut dari neraka. Ini kata para ulama bagai dua kepakan sayap bagi seekor burung. Kalau enggak ada burung ini satu sayap saja, dia akan binasa. Apalagi enggak ada dua-duanya. Nah, ini akan dicapai kalau kita mengimani takdir ini. Ya, bisa dipahami sini ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, murojaah ya. Murojaah ini. Tingkatan takdir yang keempat itu, takdir itu kebagi dua, am khos, itu di murojaah. Ya. Agar kalau kita selesai buku ini, kita naik ke buku lanjutan. Nah, kita mulai memahami. Karena saya rencana buku ini selesai, kita enggak bahas lagi asma sifat ya. Perkara hal-hal yang lebih spesifik dalam asma sifat, kita pindah ke uluhiyah lagi, yaitu syarah kitab tauhid. Nah, baru setelah itu kita balik lagi ke ya asma sifat lagi. Ya, mungkin nanti kita akan bahas tadmuriyah. Tadmuriyah itu lebih berat daripada ini. Ya, kalau kita ini paham dengan baik, tadmuriyah insya Allah mudah. Ya, walaupun ada berbagai ibarah mantikiyah di situ. Ya, semoga Allah mudahkan. Ya. Kemudian walamma faragha syekhu min dzikri maratibil qadar, maka tatkala syekh telah selesai menyebutkan tingkatan takdir, nabbaha, maka beliau memberikan peringatan, ala masaila, terhadap berbagai permasalahan, tata'allaku bihada al-maudhu', yang terkait dengan topik ini. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, annahu la ta'arudha, bahwa tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi, bainal qadar war syara, tidak ada kontradiksi antara takdir dan syariat. Ya, tidak ada kontradiksi. Artinya syariat memerintahkan kita untuk taat, untuk bertauhid, untuk berada di atas sunnah, namun takdir ya terkadang menetapkan seseorang berada di atas kebalikannya. Nah, kalau begitu kontradiksi? Enggak, tidak ada kontradiksi. Ya, kalau ada yang memahami demikian, pemahamannya sempit. Ya, permasalahan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, la ta'arudha baina taqdirillahi wuqu'al ma'asi wa bughdihi laha. Tidak ada kontradiksi antara takdir Allah ya akan terjadinya maksiat dan kebencian Allah terhadap maksiat. Tidak ada kontradiksi. Katanya Allah tidak menyukai ya sikap melampaui batas. Kan begitu. Allah tidak menyukai sikap melampaui batas. Nah, seseorang ketika melakukan tindakan melampaui batas, takdir bukan? Takdir. Kalau otomatis takdir itu diketahui oleh Allah, telah dicatat oleh Allah, kemudian diinginkan oleh Allah, dan Allah ciptakan sikap dia melampaui batas tadi. Kontradiksi dong? Oh enggak. Karena iradah Allah ada dua. Iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Memang Allah tetapkan seorang itu di neraka, namun Allah berikan penjelasan bagi dia. Wahadainahu najdain. Berikan petunjuk dua jalan. Allah turunkan Nabi Rasul. Allah ceritakan kisah-kisah para pendusta Rasul, orang-orang yang mendustakan Rasul, ya, yang mendustakan Rasul, yang memerangi Rasul, yang tidak beriman. Apa akibatnya? Allah sebutkan akibatnya neraka dan seterusnya. Maka ini memotivasi sekaligus memberikan wanti-wanti, ya, targhib wa tarhib, ya, agar seorang tersebut, ya, mau mengikuti apa arahan dari Allah, irada syar'iyah. Namun apa yang diputuskan oleh orang tadi itu tidak akan lepas dari ketetapan Allah, dari kehendak Allah, irada kaunnya. Ya. Al-mas'alatu al-salisah. La ta'arudha baina taqdirillahi li'af'alil ibadi wa kaunihim yaf'alunaha bikhtiyarihim. Ya, yang permasalahan ketiga, tidak ada kontradiksi antara takdir Allah terhadap perbuatan para hamba dan status mereka, mereka yang melakukannya dengan pilihan mereka. Ya, jadi ahlus sunnati wal jamaah menetapkan bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Namun hamba diberikan ikhtiar, pilihan, diberikan kekuasaan, diberikan kehendak untuk mau melakukan perbuatan ketaatan atau melakukan perbuatan kemaksiatan. Seorang nanti sholat subuh, ya, dia bangun subuh tapi mata dia berat. Allah berikan dia enggak kesanggupan untuk mau sholat apa? Allah berikan dia enggak kesanggupan. Dia sanggup, tapi dia lebih memilih nongkrong, ya, nongkrong, ngerokok di luar. Ya, dia lebih memilih apa? Datang waktu sholat, hayya 'alas sholat. Sanggup gak dia untuk sholat? Allah beri dia kesanggupan. Dia bukan robot seperti akidah Jabriyah yang menyatakan al-insan ka'alatin mutaharakah. Manusia itu seperti alat yang digerakkan, gak bisa bergerak apa-apa kecuali dengan takdir. Ya. Jadi hamba diberikan pilihan oleh Allah. Diberikan kekuasaan, mau melakukan atau tidak melakukan. Namun apapun keputusan hamba, telah Allah tetapkan. Bisa dipahami sini? Ya. Nah ini gak ada kontradiksi sama sekali. Tapi cukup ya, nanti pembahasan berikutnya. Ya, tidak ada kontradiksi antara takdir dan syariat, dan antara takdir dengan maksiat, dan bahwasanya Allah membenci maksiat tersebut. Nanti insya Allah ta'ala kita akan kaji di pertemuan pekan depan. Nah ini sudah semakin mendekati selesai nih. Gak lama lagi nih, insya Allah beberapa pekan lagi kita akan menyelesaikannya. Ya.